Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuthhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak. Dan di antara kenikmatan tersebut yaitu nikmat Islam dan juga nikmat iman dan nikmat menjalankan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu dengan kitab Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Pada pertemuan yang terdahulu sudah kita bahas ya mengenai beberapa mukaddimah ya ataupun pengantar yang dibawakan oleh penulis yang berkaitan dengan istilah-istilah yang penting untuk kita pahami di dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Di antaranya yang sudah kita pelajari yaitu tentang i'rab dan bina. Ya, tentang apa? Yaitu tentang i'rab dan bina. Di mana sudah kita pelajari bersama bahwasannya i'rab adalah apa? I'rab adalah perubahan ya keadaan akhir kata ya di dalam suatu kalimat ya, atau perubahan akhir kata di dalam bahasa Arab karena apa? Disebabkan yaitu faktor yang mempengaruhi, bisa jadi karena ya jabatan katanya berubah atau karena ada huruf ya atau kata yang mendahulunya sehingga akhirannya itu berubah ya, misalnya dari dhammah kemudian berubah menjadi fathah atau bisa menjadi apa? Kasrah. Nah, perubahan inilah yang disebut oleh para ulama bahasa Arab atau ulama nahwu dengan istilah i'rab. Kemudian juga kita sudah pelajari bersama yang menjadi kebalikan dari i'rab itu disebut dengan apa? Disebut dengan bina ya. Disebut dengan bina, yaitu tetapnya akhir kata dalam satu keadaan saja. Seperti kata huwa, ya huwa artinya dia, satu laki-laki. Maka kata huwa ini akhirannya selalu di fathah. Tidak boleh kita katakan hu, ya tidak boleh juga kita katakan apa huwi, karena dia itu bina. Artinya dia itu selalu akhirannya tetap. Ya, jelas ya. Berbeda dengan kata misalnya apa? Baitun. Kata baitun artinya rumah. Bisa kita katakan ya dalam suatu kalimat dia dibaca baitun. Dalam kalimat yang lain bisa juga dibaca baitan. Ya, dalam kalimat lain lagi bisa dibaca baitin. Nah, ini berarti dia mengalami apa? I'rab ya, mengalami apa? I'rab yaitu perubahan akhir kata. Baik. Kita juga sudah menjelaskan atau kita bahas bersama tentang macam-macam i'rab ini. Ada berapa? Masih ingatnya ada 4. Ada yang disebut rafa. Kemudian apa? Nasab. Kemudian jar dan apa? Jazm, ya. Kalau rafa itu tanda dasarnya adalah diakhiri dengan apa? Dhamma, ya kan? Kalau nasab tanda apa ditandai akhirnya fathah ya, kalau jar ya ditandai akhirannya kasroh. Kalau jazm akhirannya apa? Yaitu di sukun. Ya, masih ingat ya. Kemudian untuk isim, yaitu kata benda, maka berlaku padanya i'rab, rafa, kemudian nasab, dan apa? Jer. Ini pada apa? Isim. Adapun untuk fi'il, yang berlaku adalah rafa, nasab, dan jazm. Ya, paham ya? Bisa dilihat di buku di halaman 11 type. Kemudian juga sudah kita bahas ya, bahwasannya isim ini berdasarkan keadaan akhir katanya ya bisa kita bagi menjadi dua. Menjadi berapa? Dua. Ada yang akhirannya tetap ya, yang bina tadi, maka kita sebut dengan istilah apa? Mabni. Istilahnya apa? Mabni. Kalau yang akhirannya bisa berubah, maka kita katakan dia adalah apa? Mu'rab. Ya. Jadi apa istilahnya? Mabni dan mu'rab. Ya. Kemudian yang mu'rab tadi, yang akhirannya bisa berubah, ya, untuk isim, tadi dikatakan dia bisa di rofa, bisa di nasab, dan bisa apa? Di jer. Nah, istilah bahasa Arabnya yang di rofa itu istilahnya apa? Marfu. Ya, dia domah akhirannya. Kemudian yang di nasab akhirnya disebut apa? Mansub, ya. Adapun yang di jer maka disebut dengan apa? Majrur, ya. Baik, jelas ya. Itu sudah kita bahas ya di halaman 11, ya. Kita lanjutkan di buku di halaman 12, ya. Kita baca apa yang ditulis di sini oleh beliau. Dikatakan oleh beliau di sini, al-mabniyu huwa ma la yataghayyaru akhiruhu bisababi duhulil amil. Yang dimaksud dengan mabni dia adalah apa-apa yang tidak berubah akhirannya disebabkan masuknya amil. Yaitu disebabkan faktor yang mempengaruhi dia itu tidak berubah. Nah, itu disebut apa tadi? Mabni. Apa contohnya? Dibawakan oleh dia mislu, ya. Adapun contohnya adalah dalam kalimat darasa hadza. Ya, telah belajar si ini. Telah belajar siapa? Si ini. Ya. Contoh yang lain, ra'aitu hadza. Aku telah melihat si ini. Marartu bihadza, aku telah melewati si ini. Ya, perhatikan di sini kata apa? Hadza. Kata hadza di sini tidak mengalami perubahan, ya. Akhirannya tidak berubah sama sekali. Ya, dimanapun dia berada, ya. Apapun jabatan katanya, ya dia tidak berubah. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Hah? Disebut dengan mabni. Jadi isim ini, hadza ini adalah mabni. Yaitu apa? Akhirannya selalu tetap. Ya, jelas ya. Kemudian di bawahnya beliau mengatakan al-mu'rabu. Sekarang yang mu'rab, ya. Huwa ma taghayyara akhiruhu, dia adalah apa-apa, yaitu isim yang taghayyara, yang berubah akhirannya bisababi dukhulil amil, disebabkan masuknya faktor yang mempengaruhi. Jadi karena dia berubah kedudukannya atau dia berubah jabatan katanya, maka dia bagaimana? Berubah juga akhirannya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Ya, mu'rab. Nah, apa contohnya? Kita lihat mislu ja'a rajulun. Ya, perhatikan kata apa? Rajulun, telah datang seorang lelaki. Nah, kata rajulun di sini akhirannya di dhammah. Ya. Ra'aitu rajulan, aku telah melihat seorang lelaki. Maka kata rajulan di sini akhirannya di fathah. Ya. Contoh yang ketiga, marartu bi rajulin. Aku telah melewati seorang lelaki. Ya. Maka kata rajulin di sini yaitu akhirannya di kasrah. Paham ya? Jadi inilah yang disebut dengan yaitu isim yang apa? Mu'rab. Yaitu akhirannya bisa berubah. Karena apa? Ya berbeda kedudukannya. Ja'a rajulun, di sini kata rajulun sebagai pelaku. Ya, dia di dhamma, marfu. Ra'aitu rajulan, aku melihat seorang lelaki, maka kata rajulan di sini sebagai objek. Oh, dia di fathah atau man mansub. Marartu bi rajulin, kata rajulin di sini ya, saya melewati di dekat seorang lelaki. Rajulin di sini kasroh karena kemasukan bi, ya masih ingat kan? Bi itu adalah termasuk huruf apa? Huruf jer, ya. Jadi menyebabkan sesudahnya berakhiran kasroh. Ya, inilah yang disebut dengan apa tadi? Isim yang mu'rab, yaitu yang akhirannya bisa berubah. Bisa di dhamma, ya, bisa di fathah, bisa juga di kasroh. Nah, inilah ya, penting untuk kita pahami, oh ternyata yang mu'rab itu contohnya seperti ini. Ya, jadi akhirannya bisa berubah karena perbedaan apa? Jabatan kata ya, ataupun ya karena sebab lain yang mempengaruhinya. Kalau mabni sebaliknya, mabni itu tidak berubah akhirannya. Kemudian dikatakan oleh beliau, walikullil asma'il mu'rabati alamatun khosotun sayati bayanuha. Dan bagi masing-masing, ya setiap isim yang mu'rab, yang akhirannya bisa berubah tadi, mu'rabat, maksudnya yang mu'rab, masing-masing isim mu'rab itu memiliki apa? Alamatun khosotun, yaitu tanda-tanda yang khusus, ciri-ciri khusus, sayati ya bayanu, akan datang, yaitu apa? Penjelasannya akan datang, apa penjelasannya ya, insyaallah ya, kita akan bahas di halaman selanjutnya, itu di halaman 13 ya. Jadi jangan apa namanya punya keyakinan angka 13 itu angka sial. Nah, ini adalah namanya apa? Tatayur, itu termasuk perbuatan apa? Syirik ya. Atiyar atau syirkun kata Rasulullah. Tidak boleh kita beranggapan angka 13 ini mendatangkan kesialan. Ini ada termasuk syirik. Jadi kalau kita belajar di halaman 13 ini, jangan beranggapan ini sial ini. Ya, ini tidak betul ya. Ini insyaallah mudah ya. Jangan dianggap susah ya. Inna ma'al usri yusra, ya kan? Sesungguhnya apa? Bersama kesulitan ada kemudahan. Demikian juga Al-Quran itu Allah jadikan mudah. Dan Al-Quran itu berbahasa Arab. Makanya Allah mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ. Sungguh kami telah memudahkan ya, Al-Quran itu untuk diingat, itu untuk dipelajari. Mudah insyaAllah ya. Ya, kita lihat di halaman 13 ya. Dikatakan oleh beliau di sini, الْأَسْمَاءُ الْمُعْرَبَاتُ وَأَدَمَاتُ إِرَبِهَا. Itu tentang apa? Isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda apa? I'rabnya. Isim yang mu'rab yaitu yang akhirannya apa tadi? Bisa berubah. Nah, ini kita akan pelajari apa sih tanda perubahannya ya. Oh, ternyata berbeda-beda ya. Tidak sama. Ya, kenapa? Ya karena isim itu juga berbeda-beda ya kan, kita sudah belajar ada berapa macam isim ya. Ada namanya isim mufrad, apa namanya, kata benda tunggal ya. Ada lagi namanya apa, isim husana menunjukkan dua. Ada lagi apa, jamak mudzakkar salim ya, jamak laki-laki. Ada lagi apa, jamak muannats salim, jamak perempuan ya. Ada lagi jamak taksir, jamak yang tidak beraturan. Ada juga namanya apa itu, asmaul khomsah ya, masih ingat kan? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin ya kan? Masih ingat ya? Baik. Ada juga namanya isim maksur yang akhirannya alif bengkong atau alif lazimah. Ada juga namanya isim mangkus yang akhirannya ya lazimah ya. Ingat kan? Ya, jadi kalau lupa tolong dibaca-baca lagi atau didengarkan kembali ya, pelajaran yang sebelumnya supaya tidak lupa ya, karena ini penting sekali supaya kita bisa memahami dengan mudah ya materi-materi yang selanjutnya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar apa yang namanya isim la yansharif, itu yang akhirannya tidak boleh ditanwin ya, tidak boleh juga dikasro ya. Nah, 9 macam ini isim ini memiliki tanda i'rab yang bervariasi. Jadi tidak semuanya sama. Jadi kalau dulu atau sebelumnya kita punya anggapan bahwasannya, oh kalau marfu itu apa? Dhammah, ya kan? Kalau mansub apa tandanya? Fathah. Kalau majrur kasrah. Oh iya, itu betul, tapi itu baru tanda yang pokok, itu tanda asal. Kita masih punya tanda-tanda yang lain ya. Karena ternyata isim itu juga bervariasi ya, berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita samakan. Oh, semuanya kalau marfu harus dhammah. Ah, tidak bisa. Tidak bisa juga kita samaratakan, oh semuanya kalau mansub harus fathah, itu juga tidak boleh. Atau kita katakan semuanya kalau majrur harus kasroh, ini juga tidak bisa. Kita harus bijak ya, kita menempatkan sesuatu pada apa? Pada tempatnya. Taib. Kita lihat yang pertama untuk isim mufrad ya. Isim mufrad ini kalau marfu apa tandanya? Ya. Kita lihat contohnya ya. Kata waladun, contohnya adalah kata apa? Waladun, seorang anak. Ini dia marfu dengan dhammah. Marfu dengan apa? Dhammah. Mudah kan? Ya, karena kita sudah hafal. Oh, marfu itu dhammah. Nah, ini. Kalau mansub apa? Tandanya di sini waladan, itu dengan fathah. Kalau majrur dengan dikasrah, sehingga dibaca apa? Wala din ya, jelas ya, waladun, waladan, waladin. Oh, itu namanya marfu, mansub dan majrur. Untuk isim apa ini ya? Untuk isim mufrad itu kata benda apa? Tunggal. Nah, ini bisa kita praktekkan untuk contoh-contoh yang lain ya. Apa misalnya? Misalnya kita ingin mengatakan rumah, apa rumah bahasa Arabnya? Baitun. Nah, ini kan mufrad satu kan. Kalau kita katakan marfu, bagaimana bacanya? Baitun di dhamma. Kalau mansub baitan, kalau majrur baitin. Ya, bisa ya. Contoh yang lain lagi. Buku, bahasa Arabnya buku. Kitabun kalau marfu, kalau mansub kitaban, kalau majrur kitabin. Ya, contoh lain lagi. Apa contoh lain? Ya. Masjid, itu masjid. Kalau marfu masjidun, kalau mansub masjidan, kalau majrur masjidin. Nah, inilah ya. Ini yang disebut dengan tanda-tanda apa? I'rab. Nah, itu baru satu ya kan, baru untuk isim apa? Isim mufrad. Ya, kita masuk pada yang kedua, yaitu untuk isim musanna. Ya, isim apa? Musanna, itu yang menunjukkan dua. Contohnya di sini waladani. Contohnya apa? Waladani. Dua orang anak laki-laki. Kalau kita tanya, oh, waladani ini apa keadaan anu akhirnya ya? Apa ya? Oh, dia itu marfu. Loh, kok tidak di dhammah? Ya karena marfu-nya dia bukan dengan dhammah, akan tetapi dengan apa? Ya, dengan alif. Ya, di situ dikatakan apa? Al-alamah, itu tandanya, tanda marfu'nya adalah dengan alif. Mana alifnya? Yaitu yang sebelum nun ya kan, ada alif kan? Waladani, ya ada alif. Oh, alif ini adalah tanda bahwa dia itu berada dalam keadaan apa? Marfu. Ya, jelas ya. Kemudian kalau mansub apa tandanya? Tandanya apa? Ya, sehingga dibaca waladaini. Artinya sama ya, dua orang anak laki-laki. Mansub waladaini. Majrur juga apa? Waladaini. Wow, sama berarti ya. Kalau mansub waladani, waladaini, majrur juga apa? Waladaini. Oh, ternyata sama. Tetapi ya nanti kita akan bisa mengetahui, oh, di mana letak bedanya ya kan. Kalau misalnya didahului huruf jar, oh berarti dia majrur gitu kan. Kalau dia objek, oh berarti dia mansub. Ya, nanti insya Allah sampai apa pelajarannya, sabar. Nah, kalau belajar tuh harus sabar ya, sedikit demi sedikit ya, dalam apa namanya, ada ungkapan mengatakan apa, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, ya kan. Makanya para ulama kita mengatakan innama yutlabul ilmu ala maril ayami walayali, sesungguhnya ilmu itu dipelajari bagaimana, yaitu seiring perjalanan apa, malam dan siang. Jadi kita kalau mau belajar jangan bermimpi ya pagi-pagi bodoh ya, sore-sore sudah jadi profesor. Nah, enggak ada ceritanya ya. Pagi-paginya masih tidak tahu nahwu ya, tidak tahu isim fi'il huruf. Wah, sorenya, malamnya sudah jadi ahli bahasa, jadi si bawai. Nah, ini enggak bisa ya. Jadi butuh waktu yang lama ya. Makanya kita di sini belajar bahasa Arab ini, belajar nahwu setiap hari ini, kita butuh waktu minimal 1 bulan ya. Dan itu pun masih yang dasar-dasar. Jadi kita harus sabar. Makanya dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu itu tidak didapatkan dengan badan yang bersantai-santai. Ya kalau kita malas-malasan ya, belajarnya sambil apa namanya, tidur-tiduran ya. Apa namanya, belajarnya malah disambi main game misalnya kan. Wah, ini gimana mau berhasil ya kan? Belajarnya enggak serius. Kita perlu mendengarkan dengan cermat, kita perlu mencatat ya, dan lain sebagainya. Kita harus mengulang-ulang di murojaah. Ya gimana kita mau bisa kalau kita malas ya? Bagaimana kita mau bisa? Ya, makanya di sini kita harus ya bersungguh-sungguh. Allah mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka itu jalan menuju keridhaan kami. Ya, Allah akan tunjukkan jalan menuju surga bagi siapa? Yaitu bagi orang yang bersungguh-sungguh. Ya, bukan orang yang bersantai-santai, malas-malasan ya, bukan seperti itu ya. Ya, makanya kita harus bersemangat. Ya, kata Rasulullah, ihris ada ma yanfa'uka. Ya, bersemangatlah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat untuk dirimu. Ya. Kita kembali sampai mana tadi ya? Oke ya. Sampai semu sana ya. Marfu dengan apa? Alif. Waladani. Mansub dengan ya. Waladaini. Majrur dengan apa? Ya. Waladaini. Taib. Bisa kan dihafalkan? Ya. Mudah kan? Kalau musana marfu dengan apa? Alif. Mansub dan majrur dengan ya. Wah, kok susah ya? Taib, kita hafalkan dengan cara yang mudah. Kalau antum susah seperti itu ya, kita cari cara yang lain. Misalnya antum hafalkan contohnya saja. Kita katakan marfu apa contohnya, musana waladani, mansub waladaini, majrur waladaini. Ah, mudah kan? Iya, jadi enggak usah bingung. Ini apa tandanya? Yang penting kita tahu, oh kalau waladani, oh itu marfu. Waladaini, oh itu bisa mansub, bisa apa? Majrur. Ya, mudah kan? Iya, taib. Insyaallah ya. Kalau perlu ya, sering saya sampaikan pada teman-teman, kalau susah memahami buku atau tabel ini, silahkan difotokopi ya, diperbesar jadi A3 gitu kan. Nah, ditempelkan di kamar ya, daripada nempel apa foto pemain sepak bola ya atau yang lainnya, mending tempel ini ya. Tabel ya, tanda-tanda apa i'rab pada isim. Nah, ini lebih bermanfaat ya bagi dunia dan akhirat kita insyaallah taala ya. Jadi ini ya, berusaha untuk dia pahami ya. Insyaallah ini mudah ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Nah. Kemudian yang ketiga ya. Ketiga apa? Yaitu untuk isim jamak mudzakkar salim. Apa contohnya? Kata muslimuna, dia marfu dengan tanda apa? Wawu. Oh, berarti muslimuna itu marfu ya. Iya. Kalau mansub muslimina dengan tanda apa? Ya. Iya. Oh, berarti dia mansub. Kalau majrur bagaimana? Oh, dia juga dibaca dengan muslimina. Apa tandanya? Ya, oh gitu ya. Berarti untuk jamak mudzakkar salim ini, kalau dia marfu, apa tadi tandanya? Wawu, ya. Kalau mansub, ya. Kalau majrur, ya. Susah juga ngapalinnya. Tadi kita ganti aja. Oh, dihapalin contohnya saja. Kalau marfu, muslimuna. Kalau mansub, muslimina. Kalau majrur, muslimina. Ya, mudah ya kan? Nah, ini sudah kita bahas ya, beberapa tanda i'rab pada isim. Ya, sudah kita bahas tadi yang pertama apa? Isim mufrad. Kemudian yang kedua apa? Isim musanna. Yang ketiga isim jamak mudzakkar salim. Masing-masing punya tanda ya. Jadi jangan kita ini modelnya apa? Pukul rata gitu. Pokoknya kalau marfu itu dhamma ya. Kalau mansub harus fathah, kalau majrur harus kasroh. Wah, ini kaku kita gitu, kalau seperti itu ya. Jadi enggak luas ya. Kita ini belajar itu harus ya bisa menyesuaikan. Oh, ternyata ini berbeda. Ini lain. Jadi jangan samakan isim mufrad dengan isim musanna. Jangan samakan isim mufrad dengan jamak mudzakkar salim. Masing-masing punya keadaan yang berlainan. Jadi kita tidak boleh apa istilahnya kalau bahasa Jawa itu menggebyah uyah. Nah, apa itu? Gebyah uyah itu pukul rata. Jadi semuanya pokoknya kalau marfu doma. Semuanya kalau mansub fathah, semuanya kalau majrur kasroh. Wah, ini masih ya bolehlah seperti itu kalau awal ya kan. Tapi kalau sudah kita perinci satu persatu, tidak bisa seperti itu ya. Jadi memang belajar itu butuh bertahap ya, tidak bisa kok sekaligus ya harus paham apa namanya semuanya nahwu dari A sampai Z ya. Belajar nahwu dalam 1 jam Anda bisa membaca kitab. Wah, ini wah, ini apa ini, ilmu dari mana ini ya kan. Jadi ya, kita harus sabar ya. Emang belajar ini sedikit demi sedikit ya. Ya, saya kira itu saja ya mungkin untuk materi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita ya, dan kita perlu mengulang-ulang kembali ya. Karena kalau pelajaran-pelajaran yang depan kita tidak paham, nanti semakin lama kita semakin bingung ya, bukan semakin paham ya. Kenapa? Karena yang depan-depan itu pondasi. Jadi kalau yang depan kita sepelekan, kita remehkan, kita tidak serius ya, kita tidak benar-benar dalam belajar ini ya, nanti selanjutnya juga bingung, tambah bingung, akhirnya apa? Ya sudahlah, nggak usah belajar. Waktu ini memang kayaknya susah lah ini, jangan seperti itu ya kan. Bersemangat ya, bersemangat ya. Saya kira itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembahasan di tabel halaman 13 ini pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf banyak kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.